Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian Sirah An-Nabawiyah. Ini kita mempelajari bagaimana perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, masyaallah ikhwah hafizakumullah, kita telah sebutkan bagaimana dakwah yang digencarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada qabail Arab, ini kabilah-kabilah bangsa Arab ketika berhaji. Ya, ajakan beliau kepada kabilah banyak ditentang. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan hidayah kepada sejumlah pemuda dari kota Madinah, sehingga mereka pun memeluk Islam, bahkan berbaiat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Dan telah terjadi dua kali baiat. Yang pertama, baiat Aqabah yang pertama, ketika itu ada 12 orang dari pemuka Yasrib, ya, atau pemuka kota Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengirim Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Madinah. Maka di tahun yang selanjutnya bertambah lagi jumlah orang yang berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasalam menjadi 73 orang dan 2 orang wanita. Nah, dengan kemudian berbondong-bondong masyarakat kota Madinah memeluk Islam, memeluk ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul alaihi salatu wasalam memutuskan untuk berhijrah. Ya, karena di Mekah sudah tidak aman lagi, ya. Karena di Mekah sudah tidak ada lagi pihak yang memberikan perlindungan, ya, pasca wafatnya Abu Talib. Walaupun Mut'im bin Adi memberikan jaminan kepada Rasulullah SAW, namun Nabi SAW ya memikirkan bagaimana jangka panjangnya, ya, keadaan di Makkah ini sudah tidak kondusif lagi, sehingga beliau pun memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Yathrib atau ke kota Madinah. Baik. Tantangan hijrah ini sangat berat, ya. Jangan dikira seperti orang yang berkreasi gitu, ya. Keluar kota atau bertamasya, tidak. Ini berat. Kenapa? Karena mereka otomatis harus meninggalkan kampung halaman. Ya, mereka harus meninggalkan kampung halaman. Ya, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan harta, bahkan mereka terancam jiwanya. Ya, namun satu persatu kaum muslimin melakukan hijrah ke kota Madinah. Ya, mereka umumnya pergi berkelompok-kelompok dengan sembunyi-sembunyi. Ya, ada juga yang pergi secara terang-terangan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebutkan bahwa Umar bin Khattab ketika itu berhijrah, ya, beliau bawa busur panah beliau, ketika itu sudah mempersiapkan diri untuk melakukan hijrah, ya, beliau bawa ontanya mendekati Ka'bah, kemudian beliau tawaf dulu, ya, menunjukkan apa menunjukkan bahwa beliau tidak takut sama sekali kepada orang-orang Quraisy, kepada kaum musyrikin. Ya, bahkan beliau mengatakan barang siapa yang ingin agar istrinya menjanda, anaknya jadi yatim atau kehilangan saudaranya kehilangan, ya, ada orang yang kehilangan kakak atau adik, maka silakan halangi saya. Ya, tapi karena Umar bin Khattab ini sangat disegani, tidak ada yang berani untuk mencegah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk melakukan perjalanan hijrah. Adapun sahabat yang lain, luar biasa tantangan yang dihadapi oleh mereka. Disebutkan oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri, ya, bahwa mereka mengalami tantangan yang luar biasa. Ya, disebutkan Abu Salamah dan Ummu Salamah sampai dipisahkan oleh kaumnya, ya, diperebutkan antara anaknya diperebutkan antara keluarga Abu Salamah dan keluarga Ummu Salamah sampai putus tangannya. Sampai kemudian, ya, Abu Salamah disuruh pergi dulu, ya. Abu Salamah disuruh pergi dulu berhijrah, tapi Ummu Salamahnya enggak boleh. Ya, Ummu Salamahnya enggak boleh pergi. Ya. Sampai dia dikurung selama beberapa waktu di kota Mekah, akhirnya karena kasihan, ya, kemudian Ummu Salamah diantarkan. Itu pun ngantarkannya enggak sampai ke kota Madinah. Jadi dia disuruh untuk melakukan perjalanan sendiri. Coba bayangkan bagaimana perjuangan Ummu Salamah. Jadi dia ditelantarkan. Silakan kalau kamu mau pergi, pergi sendiri. Akhirnya Ummu Salamah, ya, melakukan perjalanan sendiri. Kemudian di tengah perjalanan, ya, ketemu sebagian orang yang sedang melakukan perjalanan, lalu ditemanilah Ummu Salamah diantarkan ke kota Madinah. Ya, jadi perjuangan hijrah ini bukan perjuangan yang mudah, ya. Bisa berangkat bareng-bareng rame-rame eksodus, ya, seperti orang eksodus, enggak. Ya, berangkatnya sendiri-sendiri. Ya, kasihan sekali para sahabat sudah disuruh meninggalkan kampung halamannya, mereka pun meninggalkannya dalam keadaan, ya, yang mengenaskan. Ya, Suhaib Ar-Rumi, ya, ini sahabatnya Rasulullah SAW, beliau memiliki harta yang cukup banyak, ya. Ketika ingin berhijrah ditahan oleh orang-orang Quraisy, ya, macam mafia, macam preman, ya. Dikatakan kepada Suhaib Ar-Rumi, kamu kalau mau meninggalkan kota Makkah, ya, dulu kamu, ya, datang ke sini nggak punya apa-apa, kemudian kamu tinggal di sini berdagang, ya, memiliki banyak harta. Nah, sekarang mau kau ambil harta-harta itu, ya, nggak boleh, ya, tinggalkan untuk penduduk Makkah. Ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, ini sudah dia tinggalkan begitu saja. Padahal harta itu sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Coba bayangkan antum. Ya, misalnya merantau ke suatu daerah, dulunya nggak punya apa-apa, kemudian antum kerja keras, ya, menabung sedikit demi sedikit, kemudian, ya, sampai bisa punya harta, ya, punya rumah, punya kendaraan. Ya, ketika antum ingin pergi, ya, nggak boleh bawa itu. Oh, kamu selama ini sudah kerja di sini ngambil keuntungan dari kami, ya, sana pergi sana, tapi hartanya tinggalkan. Nah, demikianlah kira-kira yang terjadi pada sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Iyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As. Ya, dia ini sebenarnya sudah hijrah ke kota Madinah, kemudian bertemu dengan Abu Jahal, ditipu oleh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal membuat muslihat mengatakan bahwa ibunya Iyash bin Abi Rabi'ah ini merindukan anaknya. Ya, namanya seorang anak, ya, kalau dia cinta dengan ibunya, ya, dan seorang anak kebanyakannya cinta sama ibunya, ya, ketika mendengar ibunya seperti itu, ya udah dia terpengaruh, ya. Kemudian Iyas pun kembali ke kota Mekah. Iyas dan Hisham ini kembali ke kota Mekah, tapi dipesankan oleh Umar ketika itu, ya, Umar berpesan, jangan kau sampai turun dari ontamu, karena kalau kamu turun dari ontamu, ya, mereka bisa menangkapmu, kemudian kamu dibawa dalam keadaan menjadi tawanan, ya. Jadi apa, kalau seseorang menunggang untanya sendiri, ya, agak susah juga dia untuk ditaklukkan, ya, karena dia di atas untanya, ya, bisa ditabrak oleh unta, bisa diinjak-injak oleh unta. Tapi kalau dia sudah turun dari untanya, nah, ini akan lebih mudah ditaklukkan. Maka Iyas ini mendengar pesan Umar sampai kemudian dia terpengaruh oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini kan pintar, ya. Ya, kemudian Abu Jahal meminta Iyas bin Abi Rabi'ah untuk turun dari ontanya. Nah, ketika itulah dia ditangkap, kemudian dia dibawa ke kota Mekah, dikurung. ya dikurung selama beberapa waktu. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di kota Madinah, beliau mendengar kabar tentang Iyas ini, beliau kemudian memerintahkan atau menawarkan kepada para sahabat, siapa yang membebaskan Iyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As? Maka kemudian Al-Walid, Ibnul Walid, ya, salah seorang sahabat, ya, menyatakan kesanggupannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian dia kembali ke kota Mekah secara diam-diam, menyelinap kota Mekah, kemudian melepaskan Iyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As, sehingga mereka berdua bisa kembali ke kota Madinah. Nah, dua bulan setelah Baiatul Aqabah, tidak ada tersisa di kota Mekah kecuali Rasulullah, Abu Bakar, Ali, serta sedikit dari kaum muslimin. Ya, seperti Aisyah, kemudian Asma bintu Abi Bakar, ya. Kemudian istri Abu Bakar juga, kemudian beberapa orang maula atau budaknya Abu Bakar, ya Amir bin Fuhairah, ya ini yang tinggal tersisa. Ini setelah dua bulan setelah Baiatul Aqabah, ya mereka pun kota Mekah pun sudah kosong dari kaum muslimin. Mereka semua pindah ke kota Madinah. Baik. Nah, kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah hampir 4 bulan, ini 3 bulan lebih sedikit, baru Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Nah, ketika itu Abu Bakar sebenarnya sudah mau berhijrah, ya. Beliau sudah menyiapkan kendaraannya. Tapi disuruh tunda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ini termasuk riwayat yang sahih tentang perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW, ya, yang menuturkan itu langsung Aisyah. Makanya kemarin kita sebutkan di antara hikmah Nabi alaihi salatu wasalam itu menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, agar ada riwayat-riwayat yang seperti ini langsung diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah ketika itu sudah menikah dengan Rasulullah dan dia sudah mampu merekam apa yang terjadi ketika itu. Oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wasalam hijrah, ya, Aisyah ini mengetahui bagaimana perjalanan hijrahnya beliau. Beliau tahu bagaimana Nabi datang, kemudian berbicara dengan bapaknya, apa yang mereka rencanakan. Ini direkam oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uritu daru hijratikum dzata nakhlin baina labataini." Wahumal harrotan, ya, sungguh aku telah diperlihatkan, ya, jadi beliau melihat dalam mimpi beliau sudah diperlihatkan sebuah negeri tempat hijrah kalian, dzata nakhlin, yang memiliki pepohonan kurma, ya, memiliki pohon kurma, ya, baina labataini wahuma harrotan, yang berada di dua bukit yang berbatu hitam. Ya, harrat itu batu hitam yang merupakan lahar, ya, dulunya bekas lahar yang mencair. Nah, ini makanya kenapa nanti di perang Khandaq, ya, kenapa bisa diterapkan strategi menggali parit, karena kota Madinah itu dikepit oleh dua harrat, yakni dua bukit yang merupakan bekas lahar, ya. Bekas lahar dari Gunung Merapi, kemudian dia membeku menjadi bukit yang berwarna hitam. Inilah harrat tadi, ya. Maka kemudian Khandaq nanti dibuat di antara dua harrat ini. Ya. Jadi Nabi sudah diperlihatkan bahwa kota yang tempat beliau hijrah itu adalah apa? Perkebunan kurma yang terletak di dua bukit yang berwarna hitam. Atau dua bukit yang terbentuk dari lava. Fahajara man hajara. Ya. Kibal al-Madinah. Qala wa raja'a ammatu man kana hajara bi ardi Habasyah ila al-Madinah. Maka berhijrahlah orang-orang yang berhijrah ke Madinah dan kembalilah mayoritas dari orang-orang yang sebelumnya berhijrah dari Habasyah ke kota Madinah. Fatajahaza Abu Bakrin, ya, kibal al-Madinah. Maka ketika itu Abu Bakar mulai bersiap-siap untuk hijrah ke kota Madinah. Faqala rahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala rislik. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, ala rislik. Pelan-pelan saja Abu Bakar, pelan-pelan. Ya, artinya belum saatnya, ya. Diamlah engkau di tempatmu. Fa inni arju ayyudzanali. karena aku mengharapkan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Ya, jadi ternyata Nabi alaihi salatu wasalam ya menginginkan agar Abu Bakar ini nanti hijrahnya bareng sama beliau. Ya, ini keutamaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ingin agar ya beliau ditemani, ya. Jangan pergi dulu wahai Abu Bakar, jangan pergi dulu wahai Abu Bakar. Fa inni arju an yu'dhanali. Karena aku berharap ya aku diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan beliau hijrah, kapan beliau harus menetap terlebih dahulu ya di satu tempat. Ini semua adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak di belum diperintahkan untuk apa? Untuk melakukan hijrah. Qala fa qala Abu Bakar, hal tarju dzalika bi abi anta? Ya, apakah engkau mengharapkan ya, apakah engkau ya demi bapakku, ini ungkapan bangsa Arab untuk menegaskan sesuatu. Demi bapakku, apakah engkau menginginkan agar aku bersamamu, maksudnya engkau bersamaku, aku yang menemanimu. Qala na'am. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan ya, ya saya ingin ditemani oleh dirimu. Fa habasa Abu Bakar nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ashabahu. Maka kemudian Abu Bakar menahan dirinya ya agar bisa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala farahilataini wa kanata indahu waraqas samur wa huwa al-khabatu arba'ata ashhur. Kemudian dia pun memberikan dua hewan tunggangannya, dia berikan dengan dedaunan samur ya sekitar 4 bulan. Jadi orang kalau ingin melakukan perjalanan jauh ya, ontanya itu diperlakukan dengan treatment yang spesial. Nah, ini sedikit ilmu perontaan ya. Jadi onta itu hewan yang spesial. Jadi dia bisa melakukan perjalanan jauh ya tanpa harus minum air. Kenapa? Dia ada kantong-kantongnya sendiri. Demikian juga dia punya punuk itu menyimpan lemak yang bisa menjadi cadangan makanan selama berhari-hari. Tapi harus dipersiapkan dulu, nggak bisa misalnya besok berangkat hari ini kasih, enggak. Harus diproses dulu. Ya, dikasih makanan yang bergizi dulu untuk membentuk lemaknya tadi ya, untuk menjadi cadangan makanan tadi. Nah, ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sekitar 4 bulan. Ya, tapi tentunya kalau kita hitung tadi ya, setelah Baiatul Aqabah itu setelah 2 bulan ya. 2 bulan setelah Baiatul Aqabah itu sudah enggak ada lagi kaum muslimin. Ya, berarti kejadiannya ini ya sekitar 2 bulan sampai 3 bulan ya berhijrah. Jadi ucapan Aisyah sekitar arba'atu ashur, 4 bulan. Nah, ini mungkin pembulatan ya. 3 bulan lebih kemudian dibulatkan menjadi 4 bulan atau 2 bulan hampir 3 bulan dibulatkan jadi 4 bulan. Ini pembulatan saja. Tapi sesungguhnya tidak begitu lama ya, karena tadi disebutkan bahwa 2 bulan setelah apa? Baiatul Aqabah yang kedua, ya kota Mekah itu sudah kosong dari kaum muslimin kecuali sedikit saja yang masih tersisa. Baik, jadi ini persiapan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kaum musyrikin bagaimana sikap mereka ketika sudah mulai kosong kota Madinah, tinggal tersisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, mereka tentu tidak tinggal diam ya. Mereka berbicara di forum-forum kepemimpinan mereka. Kita sudah sebutkan bahwa mereka punya yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini macam parlemen kobail-kobail di kota Mekah. Jadi mereka berkumpul di Darun Nadwah, kemudian mereka membicarakan ini bagaimana perkembangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian di sana dibahaslah, di report ya, dianalisa bagaimana kebijakan apa yang harus kita ambil ya. Ya, orang-orang kaum musyrikin ini ya, dia merasa khawatir juga sebenarnya. Ya, khawatir kenapa? Karena kalau Nabi alaihi salatu wasallam itu jadi pindah ke Madinah atau jadi pindah ke Yathrib, ya ini sebenarnya akan mengganggu dan membahayakan perdagangan mereka. Ya, kita tahu bahwa orang-orang Quraisy memiliki dua kali perjalanan dagang, ya, rihlatash syita'i wassaif. Ya, perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Ya, di antara perjalanan mereka itu mereka lakukan ke negeri Syam. Negeri Syam itu ada di utara kota Makkah, di tengah-tengah kota Makkah dengan negeri Syam ada kota Madinah. Nah, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu jadi pindah ke sana, dia bisa menyusun kekuatan. Ya, orang-orang Arab itu pikirannya cemerlang juga ya. Mereka sudah mikir ke depannya seperti apa. Ini kalau Muhammad kita lepaskan, kita biarkan dia pindah ke kota Madinah, sementara teman-temannya sudah hijrah terlebih dahulu, dia bisa menyusun kekuatan. Membahayakan apa perjalanan dagang kita. Dan benar ya, terbukti di tahun 2 Hijriah memang perjalanan dagang mereka sudah diganggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menimbulkan perang Badar. Ya, jadi perang Badar itu sebenarnya perang yang ofensif, bukan defensif, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyerang kafilah dagangnya orang-orang Quraisy, kemudian datang bala bantuan dari kota Makkah sebanyak 1000 pasukan, terjadilah perang Badar yang pertama. Ini kronologis perang Badar. Dan sudah diantisipasi sesungguhnya oleh orang-orang Quraisy. Jadi mereka sudah memandang ini. Bahaya kalau Muhammad itu pindah ke kota Madinah. Dia bisa menggalang kekuatan baru. Ya. Dan Madinah itu adalah jalur perdagangan kita. Ya. Nah, seperti ini ya. Mereka pasti singgah ke Madinah. Coba kita lihat ya. Dahulu kenapa kisahnya pamannya, kakeknya Rasulullah SAW Abdul Muttalib. Ya. Bagaimana kok Abdul Muttalib itu bisa lahir di kota Madinah? Ya, asal muasalnya dari bapaknya yang bernama Hashim, dari bapaknya Abdul Muttalib namanya Hashim, dia berdagang ke negeri Syam, singgah di kota Madinah, kemudian menikah dengan Bani Najjar. Ya, sehingga lahirlah anak yang bernama Syaibah. Ya, kemudian besar dia sampai usia 8 tahun, bapaknya meninggal dunia. Ya, enggak ada pamannya yang tahu, kemudian datang Al-Muttalib ke sana membawa Syaibah tadi kembali ke kota Makkah. Ya, kemudian dia dikenal dengan nama Abdul Muttalib karena dikira sebagai hambanya Al-Muttalib. Ya. Nah, dari mana Syaibah itu? Di mana Syaibah dilahirkan? Di kota Madinah. Menunjukkan bahwa Madinah ini adalah tempat persinggahannya orang-orang Makkah. Ya, demikian juga bapaknya Rasulullah SAW meninggal di mana? Di dekat kota Madinah dalam perjalanan menuju kota Madinah. Ya. Bagaimana bisa dia meninggal di situ? Ya, karena ini merupakan jalur perdagangan. Maka sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Nabi SAW ini bisa pindah ke sana untuk kemudian mengumpulkan kekuatan. Dan memang benar analisa mereka ya, Masya Allah ya. Nabi SAW tinggal di sana, mereka terganggu sekali. Maka mereka pun bermusyawarah untuk membicarakan langkah apa yang harus diambil. Langkah apa yang harus diambil terhadap Muhammad. Mumpung dia masih di Mekah. Ya, jangan sampai kita terlambat. Dia sudah pergi terlebih dahulu sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Nah, kemudian datang sana ya bermusyawarah sana Abu Jahal. Ya, ini perwakilan dari kabilah-kabilah Quraisy yang ada di kota Makkah. Ada Abu Jahal dari Bani Makhzum, kemudian Jubair bin Mut'im ketika itu masih kafir ya, belum masuk Islam. Kemudian Tu'aimah bin Adi dan Al-Harith bin Amir dari Bani Naufal bin Abdi Manaf. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb dari Bani Abi Syams bin Abdi Manaf. Kemudian Another. Another ini selebritis ya, terkenal sekali ya. Pasti ada dia. Pasti ada dalam permufakatan orang-orang Quraisy. Ada Another bin Harith dari Bani Abdiddar. Kemudian ada Abu Bukhtri bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad, dan Hakim bin Hizam dari Bani Asad bin Abil Uzzah. Kemudian ada Nabih bin Al-Hajjaj dan Munabih bin Al-Hajjaj dari Bani Syaham. Kemudian ada Umayyah bin Khalaf. Nah, ini juga Umayyah bin Khalaf selalu ada namanya ya dalam permufakatan orang-orang Quraisy. Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah. Dan kemudian juga hadir di tengah-tengah mereka Iblis laknatullah alaih. Ya. Sebutkan bahwa ketika itu Iblis ya menyerupai seorang laki-laki tua yang berasal dari Najd. Ya. Ketika mereka, ya ini kan sebenarnya pertemuan-pertemuan yang tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang yang bisa menghadirinya. Maka ketika itu Iblis laknatullah alaih menyerupai seorang laki-laki tua, kemudian ditanya, siapa engkau? Ya, aku adalah seorang laki-laki dari Najd. Ya, mudah-mudahan kehadiranku bersama kalian bisa memberikan masukan bagi kalian. Ya, maka ketika melihat, ya kayaknya ini orang wise ya, orang yang bijak, orang yang bisa memberikan saran, akhirnya dia diizinkan untuk bergabung dengan Darun Nadwah, ya, bergabung dengan Darun Nadwah. Maka kemudian mereka pun mulai satu persatu mengemukakan ide bagaimana, apa yang harus kita lakukan, ya, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian mereka mengusulkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dipenjara saja, kita penjara saja, ya, agar dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kata Iblis Anatullah Alaih, kalau dipenjara kita kurung, dia ini punya pengikut, pengikutnya pasti akan datang untuk membebaskan. Ini nggak efektif, kata Iblis. Ya, benar juga, ya. Ya, tadi aja ada yang dikurung, siapa? Iyas tadi, ya. Iyas tadi dikurung, dibebaskan oleh Al-Walid bin Al-Walid. Berarti bisa, ada kemungkinan dibebaskan. Cerdas ya, namanya Iblis punya pengalaman ribuan tahun, ya. Ya, pengalamannya ribuan tahun. Jadi dia cerdas sekali. Dia katakan bahwa apa? Kalau dikurung, ya, kalau Muhammad ini kita kurung, dia punya pengikut, pengikutnya bisa membebaskan. Ya, namanya apa? Kalau kita lihat itu, ya, ada proses pembebasan sandera-sandera, ya, ada pasukan-pasukan khusus yang membebaskan sandera-sandera. Nah, ini Rasulullah ini punya potensi, beliau punya pengikut yang militan-militan, ya, yang suatu ketika bisa jadi mereka membebaskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita nggak kurung lah, ya, Muhammad kita nggak kurung, kita asingkan saja. Wah, ini apalagi kalau sekedar diasingkan saja, ya, lebih lebih bebas lagi dia. Maka kemudian muncullah ide dari Abu Jahal, ya. Abu Jahal mengatakan, meyakinkan kepada mereka, ini tidak ada yang bisa, ya, menghentikan dia kecuali harus dibunuh. Ya, sebenarnya mungkin ide ini sudah ada di tengah-tengah mereka, cuma nggak ada yang berani ngomong karena konsekuensi pembunuhan ini besar. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan dari awal, ya, bangsa Arab itu sangat menjunjung tinggi fanatisme kesukuan. Ya, kalau ada, ya, keluarganya yang meninggal dunia, pasti mereka akan menuntut balas. Makanya nggak ada yang berani keluar dengan ide pembunuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah tahu konsekuensinya. Oke, kita setuju, ya, untuk membunuh Muhammad Alaihi Wasallam. Siapa yang melakukan? Misalnya ada satu orang yang ditugaskan, si Fulan yang membunuh. Ya, Fulan ini pasti akan diincar nanti, bisa jadi perang nanti. Kenapa? Karena tentu keluarga besarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan terima, ya, kalau keponakannya dibunuh oleh sebagian kabilah. Ya, maka nggak ada yang berani. Karena misalnya kalau usul kan dia harus eksekusi, ya. Biasanya begitu, ya. Saya usul nih, bagaimana kalau dibunuh? Ya udah, setuju kita, kamu yang bunuh. Ya nggak berani. Kenapa? Kabilah yang nanti bisa perang dengan keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi yang namanya Abu Jahal ini barakallahu fikum, ya, sebelum masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia disebut atau dipanggil sebagai Abul Hakam. Abul Hakam artinya apa? Orang yang punya banyak hikmah, karena dia cerdas, ya, orang yang mungkin teranggap bijak di tengah-tengah masyarakat. Maka kemudian dia tidak kehabisan ide setelah mencetuskan ide. Ya, setelah mencetuskan ide untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, beliau bicara tentang teknisnya. Teknisnya bisa diatur, kata dia. Bagaimana caranya agar keluarganya Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak berani untuk menuntut balas? Bagaimana caranya? Bunuh bareng-bareng. Wah, pintar kan? Bunuh bareng-bareng. Ya, kita cari perwakilan dari masing-masing kabilah, kita beri pedang yang paling tajam, kemudian serang Muhammad secara bersama-sama, ya, dengan serangan yang membuat dia tewas. Ya, sehingga apa? Setiap pedang itu ada darahnya Muhammad. Berarti otomatis apa? Otomatis kalau ingin membalas, harus membalas kepada kabilah yang demikian banyak. Nah, keluarganya Nabi pasti nggak berani. Ya, kalau cuma satu kabilah, dia bisa perang, ya, antar kabilah. Tapi kalau yang membunuh itu banyak kabilah, ya, maka tidak ada peluang bagi, ya, Bani Abdul Manaf, ini keluarga besarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali untuk menerima diat, uang tebusan. Ya, jadi ini kebiasaan jahiliyah ya, kalau mereka saling bunuh-bunuhan, ya ada kisos, ada diat. Ya, kemudian ini diakomodir dalam Islam. Ya, yang jadi tradisi mereka kalau membunuh di kisos atau kalau membunuh membayar diat, ya ini sudah menjadi tradisi mereka yang diikrar oleh syariat Islam. Ya. Nah, kemudian mereka mengatakan ide yang bagus sekali, betul betul ini, ya. Terutama iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih menganggap ide yang dicetuskan oleh Abu Jahal ini merupakan ide yang sangat baik. Oke, kita tentukan waktunya ya, nanti malam kita bunuh Muhammad ya, kita bunuh Muhammad ya. Kemudian yang membunuh harus banyak banyak orang. Jadi setuju mereka dengan ide tersebut. Ya canggih kan idenya, konspirasinya lu, masya Allah ya, luar biasa bagaimana caranya menghindari balas dendam dari Bani Abdul Manaf. Maka kemudian ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar ya, perkara tersebut dikabarkan oleh Jibril Alaihissalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makar mereka ini kemudian tentang makar mereka ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-30, wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wallahu khairul makirin wa yamkuruna wa yamkurullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika orang-orang kafir, ini orang-orang Quraisy, memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Ya ini opsi-opsi yang muncul ketika ketika musyawarah ya, entah itu di penjara ya atau dibunuh atau diusir, dan mereka kembali sampai kepada kesimpulan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu khairul makirin ya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini terbalik ya. Kadang-kadang seperti itu huruf, kalau apa huruf Arab itu suka terbalik ya. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah ya menggagalkan tipu daya mereka, atau Allah membalas tipu daya mereka, wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya, jadi makar mereka telah dikabarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Maka kemudian ya Nabi alaihissalatu wassalam pun mendatangi Abu Bakar. Mendatangi Abu Bakar. Ketika itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di waktu siang. Nah, di waktu siang, nah, kebiasaannya orang-orang Arab ya, mereka di waktu siang itu jarang berada di jalanan. Ya. Di waktu siang itu jarang mereka berada di jalanan. Kenapa? Karena panas sekali. Ya, ketika siang berada di posisi yang sangat panas, mereka biasanya apa? Berada di rumah-rumah mereka untuk qailulah, untuk tidur siang. Dan ini sunnah ya. Tidur siang ya atau qailulah itu apa? Suatu hal yang disunnahkan dalam ajaran agama kita. Ya, kadang seseorang kalau dia mengambil istirahat di waktu siang, kemudian dia bangun, kemudian dia bisa melaksanakan kegiatannya dengan lebih kuat. Jadi ada waktu break kita di waktu siang, nah itu qailulah, tidur-tiduran. Ya. Pas sedang panas-panasnya kita tidur-tiduran, nah setelah itu segar. Ya, habis bangun dari qailulah segar, tegak, aktivitas yang kita lakukan bisa berjalan dengan lebih baik. Coba antum terapkan ya, misalnya antum kerja nanti ya, kalau sudah normal kembali keadaan ya, di waktu break itu, waktu makan siang, selain makan siang antum tidur paling 10 menit atau 15 menit, kemudian sampai lep, kemudian bangun segar ya, aktivitas akan terasa lebih mudah. Nah, tapi kalau misalnya tidak tidur siang ya, ngantuk, jadi sudah zuhur ke atas itu udah angop-angopan ya. Angop-angopan itu apa, menguap ya, sudah menguap karena kantuk. Maka diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, datang di waktu siang, fa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dana fa udzina lahu. Ya, kemudian beliau meminta izin. Nah, kata Aisyah ketika itu ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menutupi wajah beliau dengan imamah beliau. Jadi wajahnya tertutupi. Ya. Tapi Aisyah tahu bahwa ini Rasulullah. Ya, jadi memang kita walaupun memakai masker ya, kadang-kadang di jalan itu orang tahu siapa kita. Ya, saya pas jalan itu ada yang menyapa gitu ya. Oh, tahu siapa? Oh, si fulan, ini si fulan, ini si fulan. Walaupun pakai masker. Nah, Aisyah itu walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan menutup wajah beliau, beliau tahu ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya fastadzana fa'udzinalah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk masuk ke dalam rumahnya Abu Bakar, kemudian diizinkan. Fadakhala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar, ya akhrij man indak. Ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ya, kemudian mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, akhrij man indak. Keluarkan orang yang ada di rumahmu. Jadi pembicaraan yang sangat konfidensial, artinya pembicaraan yang sangat rahasia, enggak ada yang boleh mendengar. Faqala Abu Bakar innama hum ahluk. Ya, hanya saja kata Abu Bakar, jangan khawatir wahai Rasul, ya. Mereka ini adalah keluarga-keluargamu. Ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menikah dengan Aisyah ketika itu. Berarti posisinya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari keluarganya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar bapak mertuanya, istrinya Abu Bakar adalah ibu mertuanya, kemudian Aisyah adalah istrinya, saudara-saudaranya Aisyah, ini adalah saudara-saudara iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innamahum ahluk. Mereka ini adalah keluarga-keluargamu wahai Rasul. Ya. Bi abi anta ya Rasulullah, ya, demi bapakku wahai Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa inni qad udhina li fil khuruj. Maka Nabi SAW mengatakan, maka sesungguhnya aku telah diizinkan untuk keluar. Artinya aku telah diizinkan untuk berhijrah. Faqala Abu Bakar, ya, as-sahabatu bi-abi, ya, kemudian, dia mengatakan kepada Rasul SAW, ya, demi bapakku wahai Rasul, apakah aku menemanimu. Qala Abu Bakar, fakhudh bi abi anta ya Rasulullah ihda rahilatai. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kamu yang menemani aku. Kemudian kata Abu Bakar, fakhudh bi abi ya anta ya Rasulullah ihda rahilatai. Kan tadi kita katakan bahwa Abu Bakar sudah menyiapkan dua unta yang beliau beri makan dengan begitu baik, ya, dua unta yang beliau pelihara, beliau persiapkan untuk melakukan perjalanan panjang. Maka kemudian Abu Bakar menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, silakan engkau ambil salah satu dari dua ontaku." Ya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, hataini." Ya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bitsaman." Ya, saya akan ambil ya salah satu dari dua unta ini, namun dengan harganya. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam tidak mau mengambil unta yang ditawarkan oleh Abu Bakar Siddiq ya dengan percuma. Ya, beliau mengganti harganya. Ya, kenapa beliau mengganti harganya? Beliau menginginkan pahala yang sebesar besarnya dari hijrah itu. Ya, sehingga beliau tidak mau untuk dipersiapkan oleh orang lain. Ya, beliau tidak ingin agar ontanya itu dipersiapkan oleh orang lain. Beliaulah yang mempersiapkan onta tadi dengan harta beliau. Ya, maka dibayarlah Abu Bakar Siddiq ya sejumlah harta untuk mengganti onta yang akan dipakai untuk berhijrah. Maka kemudian orang-orang Quraisy pun ya datanglah waktu malam ya, mereka pun kemudian berencana untuk mengeksekusi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang telah dipersiapkan ya untuk menunaikan tugas tersebut. Saya mendapati di dalam kitab Rahiqul Maktum ya, Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakpuri ini menukilkan dari Al-Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad ya, menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam proses pembunuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja di sana saya melihat ada nama Abu Lahab. Jadi Abu Lahab menurut apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ini ikut dalam pembunuhan tersebut ya. Ini saya belum sempat cari sanadnya bagaimana kesahihan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, hanya saja ada sedikit tanda tanya ya. Abu Lahab ini dari Bani Abdul Manaf, ya, bahkan beliau paman langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, amat berat, ya, amat berat kalau kita melihat bahwa dia dia mau membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau terlibat dalam pembunuhan. Kita lihat saja dalam Darun Nadwa tadi aja dia nggak diikut sertakan, dia tidak diikut sertakan oleh orang-orang Quraisy untuk membicarakan masalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bisa jadi conflict of interest, ya. Rasulullah ini dia memang benci sama Rasulullah, tapi bagaimanapun juga ini anggota keluarga, ya, kalau dibunuh apalagi Abu Lahab ikut membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia bisa dicerca orang apa satu kota, ya, ini kan pengkhianat keluarga. Mengkhianati keluarga ini suatu hal yang apa, satu hal yang sangat tercela di tengah-tengah bangsa Arab. Bagaimana mungkin seorang seorang paman ikut berkomplot untuk membunuh ponakannya? Ya, coba di masyarakat kita saja misalnya ada seorang paman ternyata tega membunuh keponakannya. Tentu akan apa? Dicela habis-habisan. Ya. Maka ini tanda tanya sebenarnya, ya. Kalau memang benar, ya, tentu ada alasan. Kalau memang benar riwayat tersebut bahwa Abu Lahab ikut serta dalam pembunuhan usaha pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin ada alasan yang sangat kuat sehingga dia mau melakukannya. Tapi karena belum sempat kita lihat, ya apa? Masih jadi tanda tanya, ya. Jadi kita tidak sebutkan siapa-siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di dalam rumah beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali ketika itu belum berhijrah, ya. Jadi nyusul beberapa hari setelah Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam hijrah ke kota Madinah, Ali ini baru nyusul. Nah, Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di tempat tidur beliau. Tujuannya agar apa? Agar mengecoh. Jadi kalau misalnya pembunuh-pembunuh tersebut ngintip, ya, ke dalam rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ke dalam rumahnya Khadijah, ya, mereka melihat, oh, itu orang masih tidur di dalam, ya, belum kabur kemana-mana, ya, masih aman, ya, sampai kita tuntaskan eksekusi ini sampai datang tengah malam. Jadi mereka kadang-kadang mengintip ke dalam rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada nggak orang di tempat tidur? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Maka kemudian, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menerobos kepungan mereka saat itu, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala telah butakan mata mereka, ya, seakan-akan di mata-mata mereka ada tembok. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubshirun. Kami adakan di hadapan mereka dinding, kemudian di belakang mereka ada dinding, kemudian kami fa'aghshaynahum, kami tutup mata-mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Jadi mereka tidak bisa melihat keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari rumah. Ya, bahkan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tanah dengan dua genggaman tangannya kemudian melemparkan di atas kepala mereka. Ya, ini sebagai bentuk penghinaan kepada mereka ketika orang itu apa? Berdebu, ya, orang berdebu itu menunjukkan kehinaan, ya, orang yang berdebu itu apa, menunjukkan kehinaan. Baik, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menuju rumah Abu Bakar. Nah, ketika itu Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang menggantikan tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka datang ke sana, ya, kemudian ada orang yang mengatakan kepada mereka, siapa yang kalian tunggu? Muhammad. Hah? Muhammad baru saja lewat, kata orang tersebut. Ya, dia baru saja lewat. Bahkan tadi dia melemparkan debu di atas kepala-kepala kalian. Wah, masa, kata orang-orang Quraisy. Padahal mereka selama ini sudah menunggu, ya. Sudah menunggu ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka masuk ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang ada di belakang atau ada yang ada di dalam rumah, yang ada di atas ranjang adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kabur bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi tidak langsung beliau pergi ke kota Madinah. Nah, ini strategi Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, saya perlu ingatkan kepada saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau Anda membaca sirah An-Nabawiyah, mempelajari dengan sungguh-sungguh sirah An-Nabawiyah, maka kita akan dapati bahwa, ya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya, ya, dirancang dengan penuh strategi, dengan penuh taktik. Jadi nggak ada yang mati konyol, nggak ada mati konyol dalam Islam. Semuanya itu pakai taktik, pakai strategi. Ya, jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Yang penting mati fisabilillah, ya udah. Enggak, ada taktiknya, ada strateginya. Jangan goblok jadi kaum muslimin. Ya, seringkali kita lihat sebagian orang, udah yang penting mati aja, pergi-pergi, tawakal-tawakal. Enggak seperti itu. Ya, dakwah ini juga ada tekniknya, ada taktiknya, ada strateginya. Ya, makanya yang boleh berdakwah itu orang-orang yang berilmu, enggak sembarangan orang. Ya. Ini seringkali kita lihat ya, kaum muslimin yang penting tawakal saja. Ya, aktivis-aktivis dakwah. Ya. Kadang-kadang komentar-komentar yang menunjukkan tidak menunjukkan adanya strategi bagaimana berdakwah dalam ya, bagaimana berdakwah. Nabi alaihi salatu wasallam itu barakallahu fikum ya, beliau sangat apa? Sangat merancang strategi agar mendapatkan keberhasilan. Ya, betul kita bertawakal kepada Allah, betul kita bersandar kepada Allah, tapi berusaha ya atur strategi sebaik mungkin. Ini bisa kita lihat Nabi alaihi salatu wasallam enggak kemudian mengambil satu keputusan yang konyol. Ya udah sama Abu Bakar kemudian pergi ke mana? Pergi ke kota Madinah langsung. Dengan mudah Quraisy bisa mengejar, ya enggak? Mereka punya pasukan berkuda, mereka punya orang-orang yang ahli, ya kuda-kuda yang gagah-gagah, ya. Sementara Nabi SAW pakai unta, ya, akan dengan mudah mereka mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau pergi ke selatan kota Makkah. Coba antum lihat di peta. Sekarang lihat di peta. Kota Madinah itu ada di mana? Di utara. Kota Madinah ada di utara. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak langsung ke kota Madinah, enggak langsung ke utara, tapi beliau ke selatan terlebih dahulu. Ya, ke mana beliau menuju? Beliau menuju ke Jabal Thur. Ya, ke Bukit Thur. Di atasnya itu ada gua, ya. Jadi ada gua, jangan bayangkan guanya gua yang besar ya, guanya itu kecil sekali ya. Jadi sekedar celah saja untuk bersembunyi. Celah untuk bersembunyi. Sampai kemudian ya beliau menunggu sampai kemudian keadaan aman untuk berjalan ke kota Madinah. Unzuru barakallahu fikum, coba perhatikan ya bagaimana strateginya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada yang namanya mati konyol dalam Islam. Kalau memang kita harus mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, matinya itu di atas plan yang matang. Ya, qadarullah, Allah takdirkan kita mati, tapi kalau bisa tidak mati. Ya, ada plannya, ada rencananya. Ya. Makanya penting sekali belajar sirah an-nabawiyah barakallahu fikum. Penting sekali belajar sirah karena kadang kita enggak tahu bagaimana ya strategi-strategi yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga apa? Salah mengambil keputusan dalam dakwah, kacau. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ya beliau bersembunyi terlebih dahulu di gua Thur. Nah, ini keadaan gua Thur. Nah, jadi sebenarnya dia tidak bisa di ya memang bisa disebut gua ya, tapi celah-celah yang sangat sempit sekali ya. Bayangkanlah tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana 3 hari, 3 malam. 3 hari, 3 malam beliau alaihi salatu wasallam berada dalam gua, gua yang begitu sempit. Ya, gua yang begitu sempit. Baik. Kemudian di dalam gua Thor, ya, keadaan beliau sangat mengenaskan ya, karena harus apa? Berjalan jinjit ya. Itu kalau yang pergi ke yang pernah ke gua Thor itu dia di atas puncak bukit. Jadi untuk ke atas itu sendiri sudah luar biasa usaha yang dilakukan oleh seseorang ya. Kalau saya lihat lebih tinggi daripada Jabal Nur mungkin ya, lebih tinggi daripada posisinya lebih tinggi daripada gua Hira. Ya, posisinya lebih tinggi daripada gua Hira. Nah, kemudian masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, ya Abu Bakar mendahului masuk gua ya. Beliau selalu seperti itu ya. Jadi Abu Bakar itu selalu berada di depan, dia ngelihat dulu ya, macam tukang sweeping ya, sweeping dulu. Ya ini misalnya Panglima mau datang ya, prajuritnya sweeping dulu ya, jangan sampai Panglima kemudian celaka kenapa-napa ya. Jadi beliau sweeping dulu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beristirahat di sana ya. Nah, waktu itulah ada kejadian ya, Abu Bakar disengat oleh hewan berbisa namanya gua ya, kita enggak tahu ya, entah itu ada kelabang, kalajengking ya, atau Kalau kelabang saya belum pernah lihat di Timur Tengah ya, tapi kalau kalajengking itu banyak ya. Kalajengking itu banyak. Kalajengking dan ular itu banyak. Ya, ketika itu disengat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai beliau menangis. Nah, ketika itu Rasul sedang tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, tiba-tiba beliau merasakan tetesan air mata Abu Bakar. Terbangun beliau. Ya, jadi lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq enggak mau ketika disengat itu langsung au. Ya. Sehingga membangunkan Rasulullah. Enggak, dia tahan karena Rasul lagi tidur. Ya Allah. Jadi beliau tidak menginginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bangun, ya. Sampai seperti itu Abu Bakar Siddiq kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, kemudian datang orang-orang belakangan mencela Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ya, mencela Abu Bakar As-Siddiq dari orang-orang Syiah. Bagaimana Anda bagaimana melihat fragmen ini? Ya, mengatakan bahwa Abu Bakar telah mengkhianati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana fragmen yang Anda lihat dari sirah ini? Beliau itu membangunkan Rasul saja enggak berani. Ya. Sampai kemudian mau tidak mau karena demikian sakitnya yang terasa akan dari sengatan itu beliau menangis, kemudian tetesan air matanya kena Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Bakar disengat. Kemudian beliau meludahi bekas sengatan tadi, maka sembuhlah ya sengatan hewan tadi pada tubuh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di dalam gua itu selama 3 malam. Nah, ketika itu Abdullah bin Abu Bakar ini anaknya Abu Bakar, dia masih remaja. Tapi otaknya sangat cerdas ya, otaknya pintar sekali, cerdas dia. Nah, dia berperan sebagai mata-mata. Ya, syuf antum lihat ya, betapa semuanya itu well planned ya. Well planned itu artinya benar-benar dirancang dengan baik. Ya, ada tempat persembunyian, ada mata-matanya ya. Jadi Abdullah bin Abu Bakar ini jadi mata-mata. Ya, dia ketika siang hari di waktu siang hari dia mencari informasi tentang orang-orang Quraisy. Ya, beliau mencari informasi tentang orang-orang Quraisy, ya, bagaimana perkembangan yang terjadi di tengah-tengah mereka, apakah yang mereka lakukan, apakah mereka masih mencari-cari Rasulullah atau mereka sudah berputus asa. Ya, mereka menyampaikan Abdullah bin Abu Bakar memasang telinganya untuk mendengarkan kabar, kemudian di malam hari dia pergi ke atas menyampaikan berita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengendap-endap agar tidak ketahuan. Ya. Demikian juga enggak cuma itu strateginya. Barakallahu fikum, luar biasa. Ya, Abu Bakar ini punya bekas budak, ya. Jadi ada seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq namanya Amir bin Fuhairah. Ya, Amir bin Fuhairah ini ya dia kerjanya mengembalakan kambing. Nah, setiap kali Abdullah itu naik ke atas kemudian turun lagi, maka Amir bin Fuhairah ini membawa rombongan kambingnya untuk apa? Berjalan di jalannya yang ditempuh oleh Amir bin Fuhairah untuk menghapus jejak. Ya, jadi di antara bangsa Arab itu ada orang yang ahli menganalisa jejak. Ya, jadi dia bisa tahu. Ya, dia bisa tahu bahwa oh ini ada jalan seseorang ya. Sampai sekarang kan ada. Ya, kalau dulu Pramuka ada juga ya, acara apa? Menelusuri jejak ya. Nyari jejak itu ada di acara Pramuka dulu ya, diajarkan waktu kita Pramuka. Nah, mereka juga punya orang-orang yang ahli. Jadi dia bisa menelusuri jejak. Nah, untuk mengurangi ya resiko ketahuan jejaknya tadi, maka Amir bin Fuhairah ya, tentunya Amir bin Fuhairah ini adalah budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau loyal ya, setia kepada Abu Bakar Siddiq. Maka Amir bin Fuhairah ini setiap pagi dia bawa kambing-kambingnya untuk menghapus jejak ya kaki Abdullah bin Abi Bakar. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di Makkah, ya, mereka tidak tinggal diam ya. Ali bin Abi Thalib disiksa habis-habisan. Ya, dibawa ke Ka'bah kemudian dipukuli, diseret ya agar buka mulut. Ya, kemana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa plannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tapi Ali bin Abi Thalib enggak mau membocorkan sama sekali. Lihat bagaimana keteguhan hati sahabat ya. Disiksa demikian rupa tapi tidak mau membocorkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga Asma binti Abi Bakar. Ya, namanya Aisyah kan masih kecil ya. Ya, yang sudah agak dewasa Asma binti Abi Bakar, Asma pun ditampar oleh mereka ya untuk apa? Untuk membongkar rahasia, membongkar rencananya Rasul sallallahu alaihi wasallam. tapi tetap Ayah Asma tidak mau menyampaikan rahasia tersebut. Kemudian Quraisy melakukan pengetatan, ya, semua jalur keluar kota Makkah dijaga dengan begitu ketat. Kemudian mereka membuat sayembara, ya, urunan ini, ya, para orang-orang kaya Quraisy ini urunan, ya, 100 ekor unta untuk dijadikan hadiah. Dijadikan hadiah, ya, barang siapa yang menemukan Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati, maka akan diberikan 100 ekor unta. Ya, antum bayangkan, ya, unta ini, ya, kendaraan mewah, ya. Ya, mungkin kalau di masa kita macam Fortuner atau mungkin lebih, ya. Ya, bayangkan ini ada kuis berhadiah satu Fortuner saja banyak orang yang mau ikut. Ya, tapi ini 100 Fortuner. Ya, 100 Fortuner. 100 ekor unta. Ya, unta kan hewan mewah, ya. Kalau kayak Avanza atau apa mobil-mobil biasa itu ya mungkin kelasnya keledai gitu, ya. Tapi ini unta Fortuner. Ya. 100 Fortuner, 100 ekor unta ditawarkan bagi siapa yang berhasil membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mendapati Rasulullah hidup atau mati. Maka bersemangat orang, ya. Begitu sudah dibuka ini, ya, bounty hunter ini, para pemburu-pemburu ikut semua, ya, untuk mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian, ya, Nabi alaihi salatu wasallam ini hampir ditemukan oleh mereka. Ya, jadi suatu malam, ya, mereka mungkin jejaknya siapa Abdullah bin Abi Bakar itu ketahuan. Jadi ada yang expert di antara mereka, walaupun sudah dihapus oleh Amir bin Fuhairah, ya, jejak-jejaknya tadi sudah dihapus dengan hewan-hewan kambing. Ternyata ada di antara mereka yang ahli, tahu bahwa ada orang yang asing ini berjalan. Kok ngapain dia naik ke atas bukit ini? Ditelusuri oleh mereka sampai kemudian mereka ada di hadapan gua tempat Nabi SAW bersembunyi. Ya, kata Abu Bakar Siddiq, nadhartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghar. Ya, kalau kita lihat tadi, ya, guanya ini kan agak ke bawah ini, ya. Agak ke bawah. Ya, jadi orang kalau mau masuk gua dia harus menunduk terlebih dahulu. Ya, jadi dia enggak bisa, enggak sejajar dia kalau mau masuk tuh enggak bisa dia sejajar dengan tubuhnya, dia harus merunduk dulu. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, nazartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghar. Aku melihat kaki-kakinya kaum musyrikin di atas kepala-kepala kami dan ketika itu kami berada dalam gua. Jadi kelihatan kaki-kaki mereka. Faqultu ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara ila qadamaihi absarna tahta qadamai. Wahai Rasulullah, ya, kalau mereka melihat ke arah kakinya, maka mereka akan melihat kita berada di bawah kaki-kaki mereka. Ya, kalau misalnya mereka ngerunduk saja, ya, ngelihat kakinya ke arah kakinya, ketahuan. Maka ya panik ini Abu Bakar, ya. Waduh, gimana ini? Mereka sudah ada di depan pintu gua. Ya. Faqala ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu tsalitsuhuma. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu tsalitsuhuma. Ya, bagaimana pendapatmu tentang adanya dua orang, kemudian yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hiburan dari Rasul alaihi salatu wasalam kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi jangan khawatir, ya, Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Yang kejadian ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40, illa tansuruhu faqad nasarahullah iz akhrajahu alladziina kafaru tsaniyatsnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, ini di antara banyaknya ayat yang berbicara tentang Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu. Walaupun tidak secara sharih disebutkan nama beliau Abu Bakar atau Abdullah bin Quhafah, tapi disebutkan dalam bentuk isyarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian tidak mau menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada beliau. Kapan? Iz akhrajahu alladziina kafaru tsaniyatsnain. yaitu ketika orang-orang yang kafir mengeluarkan beliau, ya beliau menjadi orang salah satu dari dua orang idh huma fil ghar, ketika mereka berdua ada di gua. Ya, huma di sini kembali kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar disebutkan dalam bentuk dhamir, kata ganti. Idh yaqulu li sahibihi, ketika itu Nabi mengatakan kepada ya sahibnya, kepada sahabatnya, ya la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ya, jadi sahibihi ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang dimaksud dengan sahibihi ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, kemudian sebagian cerita yang tersebar di tengah-tengah kita bahwa muncul sarang laba-laba, kemudian ada burung merpati, ya. Ini ada di sebagian riwayat, tapi riwayatnya tidaklah kuat, ya. Riwayatnya tidak kuat, ya. Tapi yang kuat itu tadi Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah masuk ke dalam gua, kemudian ketika itu di hadapan mereka sudah ada kaum musyrikin, tapi kaum musyrikin tidak mau melongok ke bawah sehingga amanlah Rasulullah SAW. Wah, ini belum selesai ceritanya tapi udah 1 jam nih. Ya, kita break atau lanjut? Ya, lanjut aja ya. Lanjut lagi seru-serunya. Maka kemudian Rasulullah SAW ya, setelah pencarian mereka mereda, maka Rasulullah SAW keluar dari gua dan berangkat ke kota Madinah. Nah, ketika itu yang bertindak menjadi penunjuk jalan adalah seorang musyrik yang bernama Abdullah ibn Uraikid al-Laythi. Ya, jadi beliau yang menunjuk jalan itu orang musyrik, ya. Nah, ini bolehnya kita meminta pertolongan orang-orang kafir. Kalau memang kita membutuhkan pertolongan mereka, ya, selama kita tidak memberikan posisi-posisi penting kepada mereka, ini diperbolehkan. Ya, Nabi SAW ketika itu meminta Abdullah bin Uraikid al-Laythi untuk menjadi penunjuk jalan. Kemudian ikut juga dalam perjalanan ke Madinah, ya, mantan budak beliau, mantan budaknya Abu Bakar, yakni Amir bin Fuhairah. Nah, Asma putrinya Abu Bakar juga hadir. Ketika itu dia membawa bekal untuk Rasulullah SAW dan bapaknya. Ya, kemudian ketika ontanya dibawa, ya, ternyata makanan itu tidak ada tempat mengikatnya. Maka kemudian ini kisah yang ini sahih, ya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana dalam Al-Bukhari. Kemudian Asma binti Abi Bakar merobek ikat pinggangnya. Jadi ikat pinggang orang zaman dahulu ya berupa kain, ya. Kain, ya, yang diikatkan kemudian dirobek dua oleh Asma, kemudian yang satu dia pakai lagi untuk jadi ikat pinggang, kemudian yang satunya lagi dipakai untuk mengikat bekalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Asma pun dikenal dengan julukan Zatu Nikotain, ya, pemilik dua ikat pinggang. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dibimbing oleh Abdullah bin Uraikid, ya, beliau pun berjalan, ya. Nah, untuk perhatikan di sini jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW berbeda, ya, dengan jalan yang biasa ditempuh oleh kafilah dagangnya Quraisy. Jadi kalau yang merah itu jalan umum. Jadi di masa itu sudah ada jalan raya, ya. Jadi hebatnya orang-orang Arab dulu karena mereka melakukan perjalanan jauh, ya. Mereka sudah punya jalan. Nah, jalan itu ada tempat-tempatnya, ada oase-oasenya, tempat pemberhentian. Kapan kita mengambil bekal, ya? Kapan kita singgah untuk meminumkan air ke unta-unta untuk mengisi kantong-kantong kulit, itu sudah ada tempat-tempatnya, sudah ada pos-posnya. Nah, karena Rasulullah SAW ini istilahnya melarikan diri, ya, tidak mungkin kemudian menempuh jalan yang sama dengan jalur dagangnya orang-orang Quraisy, akan mudah sekali tersusul. Maka beliau pun menempuh jalan-jalan yang berbeda. Nah, saya pernah baca itu bahwa jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, sekarang dipakai untuk jalan utama, ya, untuk jalan utama, ya, jalan Thariqatul Hijrah itu jadi jalan utama yang menghubungkan kota Makkah dan kota Madinah. Nah, kemudian barakallahu fik. Ini ada kisah juga yang berkenaan dengan hijrah beliau, ya, kisahnya Suraqah bin Malik dari Bani Mudlij. Jadi Suraqah ini ingin mengikuti sayembara, ya, mengikuti sayembara memburu Rasulullah SAW. Atau kita akhirkan saja ya. Kita akhirkan saja insya Allah ya. Kisah Sorokoh bin Malik ini intinya kita sudah sampai pada fase ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melakukan perjalanan bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala menuju kota Madinah. Ya, bersambung berarti ya, to be continued. Insya Allah kita lanjutkan lagi karena ini sudah 1 jam lebih 5 menit. Target kita cuma 1 jam sebenarnya. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan besok bagaimana perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Madinah. Bismillah ta'ala. Taqif ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.